cincin hilang, onde jo cincin hilang. Harolah tukang dek manyudahan, raso dicabi ya hari kasih. Jika den tahu adik ajak.